من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعه pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Ubudiyah ini, yang telah sampai bantahan syubhat atau bantahan terhadap bid'ah, dalam hal ini bid'ah dalam zikir hanya dengan Allah, Allah, Allah saja, atau huwa, huwa, huwa. Dan sudah lewat pada pembahasan yang lalu beberapa bantahan yang berhubungan dengan itu. Sekedar kita ingatkan, yang pertama, zikir dengan Allah, Allah, atau huwa, huwa, ini hanyalah kata tunggal, bukan kalimat, bukan kalimat yang memberi faedah. Kata yang tidak berhubungan dengan iman dan kekafiran, tidak berhubungan dengan perintah dan larangan. Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, dan tak satu pun dari pendahulu yang terbaik dari umat ini menyebutkannya. Belum lagi hal itu tidak memberikan ma'rifah, tidak pula memberikan hal kondisi yang bermanfaat. Setelah kita sebutkan juga bahwa syariat Islam tidak pernah mensyariatkan zikir dalam bentuk seperti itu. Ditambah lagi, banyak orang, sebahagian mereka yang sanakan zikir itu secara terus-menerus, ternyata terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang sangat mengerikan, masuk ke dalam penyatuan dengan Tuhan, atau dia menyatu dengan Tuhan, atau Tuhan menyatu dengan dia. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma yudkaru an ba'dhi syuyukh min annahu qala akhafu an amuta baina an-nafyi wal itsbat halan la yuqtada fiha bi sahibiha. Fa inna fi dhalika min al-ghalati ma la khafa'a bi." إذ لو مات العبد في هذا الحال لن يمت إلا على ما قصده ونواه idil a'malu bin niyat. Dan beliau menyebutkan syubhat. Kata beliau, apa yang disebutkan dari sebahagian syekh-syekh bahwa beliau mengatakan saya takut meninggal berada di antara penafian dan penetapan. La ilaha illallah terdiri dari penafian dan penetapan. La ilaha penafian, illallah penetapan. Dan Islam mengajarkan la ilaha illallah, dua kandungannya ini, menafikan semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyatakan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita sudah lewat dalam pembahasan ini, kalau menafikan saja itu komunis, ateis. Kalau menetapkan saja bahwa Allah yang dia sembah, dia tidak nafikan, dia tidak tolak selain Allah, inilah orang-orang musyrik. Menyembah Allah tetapi tetap mengakui sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kata syekh di sini, ya, sebagian syekh mengatakan saya takut meninggal antara penafian dan penetapan. Artinya meninggal la ilaha baru meninggal. Ini kemana arahnya? Ya, arahnya kalau begitu langsung saja Allah. Iya. Atau tidak usah diperpanjang. Kata syekh, ini adalah kondisi yang orang yang mengucapkannya tidak bisa dijadikan pedoman, karena hal ini merupakan kekeliruan yang tidak tersembunyi, jelas kekeliruannya. Sebab kalau ada seorang hamba yang meninggal dalam kondisi ini, tentunya hukum meninggalnya apa? Hukum meninggalnya tidak lain kecuali hanya apa maksudnya, apa yang menjadi niatnya, sebab amalan-amalan ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Tidaklah amalan itu kecuali hanya dengan niat, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh disesuaikan dengan niatnya. Jadi tidak perlu terlalu dibahas mau meninggal begini dan begitu. Kalau memang kamu niatkan mau mengucapkan la ilaha illallah, biar barulah. Iya, kalau memang niat mau ke situ, maka terhitung disesuaikan dengan niatnya. Untuk apa dikhawatirkan la ilaha saja atau ini saja? Saya persingkat saja. Kemudian beliau tegaskan lebih jauh, wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bi talqinil mayyit la ilaha illallah wa qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa law kana ma dhakarahu mahdhura lam yulqin al-mayyit kalimatan yukhafu an yamuta fi athna'iha mautan ghaira mahmud bal kana yulqinu mahdharahu min dhikri ismi mufrad. Kata beliau rahimahullahu taala, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi memerintahkan untuk mentalqin orang yang meninggal dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Talqinkan, tuntun orang yang mau meninggalnya kalian, bukan yang sudah meninggal, yang akan meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Nabi suruh la ilaha illallah. Dan juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Lihat titik pendalilan di sini. Kalau seandainya apa yang Nabi SAW ajarkan ini sesuatu yang berbahaya, menurut tanggapan itu kan, saya khawatir jangan-jangan, iya, tidak usah la ilaha illallah saya ucapkan, nanti saya tidak selesai ucapannya. Kalau seandainya apa yang Nabi ajarkan, sementara Nabi ajarkan la ilaha illallah lengkap. Kalau seandainya Nabi ajarkan ini sesuatu yang berbahaya, maka tentunya Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk mentalkin mayat dengan kalimat yang ditakutkan kalau dia meninggal di tengah kalimat itu, dia meninggal dalam keadaan tidak terpuji. Bahkan ditalkinkan apa yang merupakan pilihannya berupa zikir mufrad Allah Allah saja, ini tidak mungkin. Artinya karena itu yang Nabi pilih, maka itulah yang benar. Karena itu yang Nabi tuntunkan, padahal Nabi tahu orang kalau meninggal memungkinkan kan tidak sampai atau apa, tapi tetap Nabi tuntunkan itu. Itu artinya apa? Tidak ada permasalah, tidak ada permasalahan. Ini tambahan penjelasan tentang batilnya zikir hanya dengan menggunakan Allah, Allah, Allah, dan menjadikannya sebagai zikir yang di atasnya la ilaha illallah. La ilaha illallah hanya zikirnya orang-orang awam katanya. Orang yang khusus itu zikirnya Allah, Allah, Allah. Dan sudah terbantah dari banyak sisi bantahan. Di antaranya yang kita sebutkan lagi, kalau seandainya Allah, Allah, Allah ini lebih utama, kata tunggal ini, Allah saja lebih utama daripada la ilaha illallah, maka ketika seseorang Islam, ada orang yang mau menyatakan Islam, apakah keislamannya diterima kalau dia hanya mengatakan Allah? Diterima? Sepakat kaum muslimin, belum Islam kalau Allah saja. Tidak ada perselisihan di situ, sepakat, belum Islam. Terus, kalau yang mau Islam itu sudah pernah belajar tarekat juga, dia memahami, oh, masa saya belum Islam, padahal zikir Allah, Allah ini lebih hebat daripada la ilaha illallah. Dia akan digunakan jawabannya untuk masuk ke dalam kebatilan demi kebatilan. Jadi la ilaha illallah adalah seafdal-afdal iman, seafdal-afdal kalimat, seafdal-afdal doa. Dan kalimat inilah yang merupakan awal kehidupan kita, awal keislaman kita, puncak keislaman kita, serta akhir hidup kita, hendaknya di atas kalimat ini. Kapan kita berlepas dari kalimat ini, maka tiada arti kedudukan, masa tua, ilmu, semuanya tidak akan berarti kalau kita lepaskan kalimat yang tiada tandingannya. Kemudian والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان فإن من قال هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل فصنف صاحب الخصوص كتابا سماه كتاب الهو وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله Ma'nahu wa ma ya'lamu ta'wila hadzal ismi alladhi huwa al-huwa. Kana hadza mimma ittafaqa al-muslimun bal al-uqala 'ala annahu min abyan al-batil faqad yadhunnu dhalika man yadhunnu min ha'ula hatta qultu marratan li ba'di man qala shay'an min dhalik law kana hadza kama qultahu la kutibatil aya wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu munfasilah. Thumma katiran ma yudkaru ma yadkuru ba'du syuyukh annahu yahtadju ala qawlil qail Allah di qawlihi qulillah thumma darabun. Ini sudah ya. Yadunna anna Allah amara nabiyahu bi an yaqula al-ism al-mufrad wa hadha ghalatun bi ittifaq ahli al-'ilm fa inna qawlahu qulillah ma'nahu Allahu alladhi anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa wa huwa jawabun li qawlihi qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillah ay Allahu alladhi أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ورد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله أنزله ثم دار هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. كتب لي رحمه الله تعالى selanjutnya beliau masuk ke dalam dzikir isim mudmar, domir huwa. Ingat, orang sesat ini menganggap la ilaha illallah dzikir umum. Dzikirnya khas, orang khusus adalah Allah, Allah. Kemudian dzikirnya khas, satul khas, orang khususnya khusus. Jadi bukan sekadar khusus, khususnya khusus. Ya tinggal huwa, huwa, huwa. Huwa artinya di dia. Ya untuk mudzakkar, untuk kata, iya untuk isim jenis lelaki, huwa dia, iya terserah manusia, iya si Ahmad huwa semuanya lelaki huwa. Baik, kata beliau, dzikir dengan kata domir ini lebih jauh lagi dari sunnah, lebih masuk lagi ke dalam bid'ah, dan lebih dekat kepada kesesatan syaitan. Iya kan? Bisa? Ya bantahannya bantahan zikir dengan kata tunggal Allah, Allah. Kalau Allah masih jelas namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu pun, ini sesat. Sebab apa? Ini hanya satu kata. Bukan kalimat tunggal. Nabi tidak pernah tuntunkan. Sahabat tidak pernah tuntunkan. Zikir ini tidak memberi faedah. Syariat tidak pernah syariatkan. Dan bagaimana mungkin bisa lebih hebat dari la ilaha illallah sementara keislaman ditentukan oleh la ilaha illallah. Ditambah lagi Allah, Allah, Allah. Iya, ini tidak memberikan apa? Dikir itu apa? Untuk mengingat supaya dapat ilmu. Iya, Allahu Akbar. Itu dikir. Allah Akbar, Maha Besar. Jadi kita dapat ilmu bahwa Allah Maha Besar. Subhanallah. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Ini jelas. Alhamdulillah. Segala pujian lillah hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat sempurna. Ini memberi faedah, memberi ilmu ke hati, memberikan ma'rifah ke dalam hati. Adapun Allah tergantung. Kenapa Allah? Iya kan? Jadi kalau lanjutannya salah, ya salah sudah pahamnya. Kalau misalnya lanjutannya Allah miskin, sesat sudah ini. Terus kalau huwa saja, ini lebih sesat lagi. Sebab huwa artinya dia. Lebih tidak jelas. Sebagai kata saja mubham. Iya, huwa. Sebagai kata, kalau Allah, ya Allah jelas. Tapi huwa dia. Iya. Huwa, nah itu yang di luar, huwa. Bisa huwa. Binatang juga bisa huwa. Hey. Itu huwa, penggunaan kata huwa. Jadi, bantahan terhadap zikir Allah-Allah. Ini juga bantahan terhadap zikir huwa-huwa. Hanya, ini lebih sesat lagi. Iya. Lebih masuk ke dalam bid'ah. Lebih berada di atas kesesatan syaitan. Boleh jelaskan lebih jauh lagi. Karena orang yang mengatakan huwa, berpikir huwa, dia, iya, atau berdoa, ya huwa, wahai dia, ya huwa, ya huwa, atau pikir saja huwa, huwa, huwa 100 kali, huwa, huwa, huwa, huwa. Huwa yang kita ucapkan artinya dia, siapa dia, kembali kepada penggambaran orang yang mengucapkannya, ya kan? Ya tidak? Hah? Kalau antum menyebutkan dia, antum bercerita tentang oh dia itu kemarin mencuri. Siapa dia itu? Ada dia itu, kata dia itu ada yang dimaksudkan kan? Iya. Nah, sekarang ketika ada orang berpikir huwa, dia, dia. Maka apa? Kembalinya kembali kepada masing-masing apa yang dia pikir? Pikirkan di dalam hatinya. Ah, di sini dia kata Syekh, dan domir tidak akan kembali kecuali apa yang digambarkan oleh hatinya. Sementara hati, kadang ya huwa dia, Allah. Kadang juga kalau selain Allah sudah, berarti Tuhannya selain Allah. Allah sudah. Kapan hatinya tergelincir kepada selain Allah, dia selain Allah, berarti apa? Yang dia mintai, yang dia sembah sudah selain Allah. Allah subhanahu. Syaitan ini memasukkan ke situ. Dia rasakan enak. Enak. Walaupun tergambar selain Allah sudah. Akhirnya muncul keyakinan. Oh memang semuanya adalah perwujudan Allah. Sudah akhirnya menyatu sudah dengan Tuhan. Kesesatan yang sangat nyata. Sekarang Al-Khusus telah mengarang kitab yang namanya Al-Huwa. Iya. Sidia. Al-Huwa. Iya. Baitun rumah pakai Al, Al-Bait. Ini Huwa, pakai kan Al juga. Al-Huwa. Sekarang kitab tentang Huwa. Siapa ini pengarang kitab Al-Khusus? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Tidak pakai Al, Arabinya. Ibnu Arabi. Hati-hati kalau pakai Al. Ibnul Arabi. Itu imam dari madhab Maliki. Kalau Ibnu Arabi, ini dia. Ya, syaitan manusia. Ibnu Arabi. Yang sudah sampai ke dalam jenjang penyatuan-penyatuan. Ibnu Arabi dan yang semisalnya. Menganggap semuanya perwujudan Tuhan. Terserah mau menyembah. Iya. Menyembah Allah. Menyembah gereja. Apa? Salib. Menyembah anjing, sama saja. Semuanya adalah perwujudan Tuhan sudah. Ini kesesatan yang sangat nyata. Kemudian ada syubhatnya. Sebagian mereka menyangka bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa hu illallah." Kan? Ini syubhatnya. Ada ayat dalam surah Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu, tidak ada yang mengetahui ta'wilahu, ta'wilnya, hu, nya, nya itu di dia. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya ayat ini artinya tidak ada yang mengetahui ta'wil huwa itu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui ta'wil dikir dengan menggunakan huwa itu, iya, huwa ini, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak sejalan dengan kalimat sebelumnya dan juga tidak sejalan dengan ketentuan dalam bahasa Arab. Itu kata Syekh, walaupun syubhat ini merupakan perkara yang sepakat kaum muslimin dan sepakat orang berakal bahwa hal itu merupakan kebatilan yang paling jelas. Merupakan kebatilan yang paling jelas. Jelas sekali batilnya. Hanya kata beliau, kadang orang yang menyangka dari mereka menyangka hal itu. Sampai-sampai saya pernah mengatakan kepada sebagian orang yang mengucapkan kesesatan ini, kata Syekhul Islam kepada mereka, kalau seandainya artinya ini sebagaimana yang kamu ucapkan, maka ayatnya harus tertulis wa ma ya'lamu ta'wila huwa illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya huwa kecuali hanyalah Allah. Sebab huwa berarti nama kan? Iya, sesuatu yang diseru, iya, yang dimintai doa. Yang seperti itu tidak boleh disambung. Sementara ayat ta'wilahu disambung. Iya. Hu ini semakna dengan huwa, bermakna dia, tetapi untuk dalam posisi bersambung. Terusnya, iya. Kalau hu di sini bermakna huwa, iya, tidak boleh disambung, harus ta'wilah huwa. Sementara tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada juga bacaan, iya, qiraah-qiraah yang membaca seperti itu. Kalau begitu murni kesesatan. Begitulah kandungan ayatnya, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Itu berhubungan dengan apa? Ayat sebelumnya. Hah? Apa? Iya, berhubungan dengan ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Iya. Dan Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang mengerti ta'wilnya itu. Itu aja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, ya anggaplah benar-benar kesesatannya kamu yang diketahui oleh semua orang berakal yang berbahasa Arab sebagai sesuatu yang sesat. Ya, anggaplah ada orang gila menganggap kamu benar. Ya benar, kata orang gila itu. Sekarang zikir untuk apa? Mengingat. Sementara tidak ada yang tahu, artinya kecuali hanya Allah. Terus apa yang kamu ingat dengan itu? Sementara hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang kamu ingat, tidak ada yang kamu hasilkan berupa ma'rifat. Iya. Sebab menurut paham kamu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Terus kalau tidak ada yang kamu dapatkan, bagaimana mungkin bisa menjadi zikirnya orang yang lebih sempurna? Sempurna imannya. Sempurna imannya berarti apa? Semakin sempurna ilmu, ilmunya semakin mendalam. Sementara tidak ada yang didapatkan. Kebodohan, kebodohan betul. Iya. Ini termasuk ta'wil-ta'wil batiniyah. Iya. Orang yang mentakwil Al-Quran berkata nama Allah tanpa ilmu dengan model-model seperti ini, ini dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Sebab berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kandungan syariat yang Allah turunkan, apa yang Allah haramkan, qul, sampaikan, innama harrama rabbi al-fawahish. Tidak ada yang Rabbku haramkan kecuali ini. Coba lihat, para ulama sebutkan ini penyebutan haram kepada yang lebih besar. Lihat yang pertama, al-fawahish, kekejian, ma zahara minha wa ma batan, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Iya, zina, liwat dan semacam itu. Wal itma wal baghy, dosa yang memastikan kebinasaan dan pelampauan batas terhadap darah atau harta, membunuh dan semacam itu. Bighairi haq, tanpa hak. Iya. Membunuh dengan alasan saja sudah merupakan dosa besar, apalagi memang tidak ada alasannya, tidak ada hak di situ. Kemudian lebih hebat lagi dari itu, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kamu, kalian melakukan kesyirikan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan keterangan padanya. Sebab syirik murni kejahiliaan, kebodohan. Ternyata setelah itu masih ada lagi di atasnya, lebih mengerikan. Yaitu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Murni hawa nafsu. Iya. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan maunya mimpi, maunya adat istiadat, maunya prinsip-prinsip kelompok, golongan. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akal. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan syahwat. Iya. Berkata nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Mengatakan halal atau haram tanpa keterangan. Baik, kemudian kata beliau, kemudian banyak dari apa yang telah yang disebutkan oleh sebahagian syekh, ini syekh-syekh tarekat disebutkan sebelumnya, hanya syekh di sini sebutkan lagi, bahwa dalilnya orang yang berzikir Allah Allah adalah surah Al-An'am. Kalau tadi huwa-huwa dalilnya. Iya. Kalau Al-An'am, kalau Allah Allah, surah Al-An'am. Allah berfirman, "Qulillah." Bilanglah Allah. Qul, bilang Allah. Tsumma dzarhum, kemudian biarkan mereka. Menyangka bahwa Allah perintah nabinya untuk mengucapkan Allah, kata tunggal ini. Kalau begitu ini dalilnya. Apa jawabannya ini? Sudah lewat ini. Punya semua yang namanya Abdul Aziz. Ayah berdampingan sudah. Bantu membantu. Masa ada lagi namanya Abdul Aziz? Biar orang tua. Ada lagi? Dua saja. Ayo, bagaimana menjawab ini? Dalilnya saya berzikir Allah Allah karena Allah perintah nabinya. Qulillah, bilang Allah. Qul, bilang Allah. Kalau begitu saya bilang Allah Allah. Yang di belakang. Ya, bantu tetangganya. Ah, Saiful. Lihat ayat sebelum dan sebelumnya. Iya. Masih ingat-ingat sebelumnya? Kalimat pertanyaan. Iya, kalimat pertanyaan. Qul, jawabannya, maka jawablah Allah. Jadi qulillah artinya jawablah Allah. Sebelumnya ada pertanyaan Allah. Iya. Sebentar kita bacakan. Kata Syekh, ini adalah kekeliruan yang disepakati oleh semua yang berilmu. Di atas semua orang berakal memahami itu salah. Selama punya akal. Jadi semua yang berilmu memahami itu salah. Sebab makna kulillah artinya jawablah Allah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia adalah jawaban dari firman Allah Subhanahu wa taala, kul. Tanya ya Muhammad. Tanya mereka, man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa? Siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa? Nurau wa hudal linnas. Kitab itu sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu kharatis. Yang mana kalian wahai orang-orang Yahudi menjadikannya di kertas-kertas. Tubudunaha wa tukhfuna katira. Kalian nampakkan tetapi yang kalian sembunyikan banyak juga. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu. Dan kalian diberi ilmu apa yang kalian sebelumnya tidak tahu. Antum wa la aba'ukum. Kalian dan tidak pula bapak-bapak kalian. Ini pertanyaannya. Baru menyusul ayatnya kulillah. Maka jawab Allah. Disuruh jawab sendiri sebab jawabannya jelas. Jadi maknanya Allah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Pertanyaan Allah ini yang jawabannya adalah Allah, jawablah Allah yang menurunkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ini pengembangannya di sini. Ini adalah bantahan terhadap ucapan orang yang mengatakan manzalallahu ala basyarin min syai. Ini termasuk keadaannya masyarakat jahiliyah dalam menolak ajarannya Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang manzalallahu ala basyarin min syai. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Tidak ada itu, tidak pernah itu diturunkan. Maka Allah tanya, iya, bilang, saya tanya mereka, siapa yang turunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa? Kita orang, kitab Taurat yang dikenal. Iya. Orang musyrikin juga pahami, ada kitab Taurat. Bahkan orang musyrikin itu kalau ada perkara agama, tanya ahli kitab, orang Yahudi. Dan ini juga berhubungan dengan syubhatnya orang Yahudi. Dan mereka mengatakan, tidak ada yang Allah turunkan. Allah tidak pernah turunkan kepada manusia. Maka Allah kembalikan kepada mereka. Siapa kalau begitu menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa? Mereka tidak bisa ingkari itu. Sebab ada di tangan-tangan mereka. Tapi kemudian Allah jelaskan juga bahwa kitab itu kalian tulis di kertas-kertas. Sebagian kalian nampakkan dan banyak dari kandungan kitab itu kalian sembunyikan. Maka kemudian Allah jawab kulillah, maka jawablah Allah. Jadi jawab ini jawaban. Jadi kulillah artinya apa? Jawablah Allah yang turunkan. Tsumma kemudian biarkanlah mereka para pendusta itu terus dalam keterlalaiannya bermain-main terlena dan terlena. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sebelumnya, beliau wa mimma yubayyinu ma taqaddama ma dzakarahu Sibawayh wa ghayruhu min a'immati an-nahw أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية لهذا يبشرون إن إذا جاءت بعد القول قول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا اسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من اقتصر الاسم المفرد ما يذكر عن أن بعض الأعراب مر بمؤذن فيقول أشهد أن محمدا Rasulullah, bukan Rasuluh. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah bin Nasr. Faqala, "Madza yaqulu hadha? Hadha al-ism. Aina al-khabar anhu alladhi yatimu bihi al-kalam?" Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara keterangan yang menjelaskan apa yang telah lewat, hanya ilmu nahwu ya. Iya, ilmu bahasa ini. Dibantah dari sisi bahasa, yaitu apa? Apa yang disebutkan oleh Sibawaih dan lain-lainnya dari imam-imam nahwu. Sibawaih. Ini imam nahwu. Padahal Sibawaih itu bukan orang Arab ya. Tapi dia jadi ahli nahwu. Bahkan bukan sekedar ahli, imam nahwu. Iya. Ada imam-imam besar dalam hadis Bukhari, Muslim dan semisal itu. Sibawaih ini dalam ahli nahwu. Iya. Dia punya kitab nahwu, namanya kitab. Kitab nahwu itu namanya kitab. Kitab saja namanya. Iya, kitab ini rujukan ahli nahwu dari dulu sampai sekarang. Iya, tidak ada satu pun ahli nahwu kecuali harus melihat ilmu nahwu ke kitab itu. Sibawaih mengatakan dengan lemnya bahwa orang Arab tidak pernah menghikayatkan dengan menggunakan kata qaul. Qala yaqulu qul, itu qaul. Iya, tidak pernah menggunakan kata ini kecuali kalau dia kalimat. Dia tidak pernah, mereka tidak pernah menghikayatkan kalau hanya sekedar kata. Iya. Jadi, nanti kalimat sempurna apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Artinya kalimat, suatu kalimat dalam bahasa Arab ada kalimat yang terdiri dari mubtada khabar atau terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il na'il fa'il, ismiyah dan fi'liyah. Yang jelas kalimat sempurna. Karena itu setelah kata qala yaqulu atau qul, inna itu di kasrah, tidak di fathah. Kita mau mengatakan qala, dia berkata sungguh Muhammad adalah Rasulullah, harus kita katakan qala inna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh qala, dia berkata anna Muhammadan salah. Iya. Sebab ingin menjelaskan bahwa setelah qala itu kalimat sempurna. Kalimat bukan kata. Sementara di atas ini apa? Ayat itu kul, qal, kul. Kata kul itu dari qala yaqulu, kul. Setelah kul apa? Ada satu kata, Allah. Berarti apa? Pasti kalimat sempurna walaupun hanya satu kata yang tertulis. Saya tidak pernah penggunaan kata qala yaqulu atau qul itu setelahnya kecuali pasti kalimat sempurna. Terus hanya ada satu, ya dipahami dari kalimat sebelumnya. Iya, walaupun satu yang tertulis, satu yang terucap, satu yang nampak, tapi kita pahami dari pertanyaan sebelumnya. Dia adalah kalimat sempurna, yaitu apa? Jawablah Allah, Allah apa? Allah yang telah menurunkan kitab yang dar, itu kalimat sempurnanya. Sama kalau antum ditanya, siapa namamu? Muhammad. Siapa namamu? Muhammad. Muhammad satu kata? Hah? Satu kata? Tapi dia sebenarnya satu kali kalimat. Iya, takdirnya apa? Nama saya Muhammad. Iya. Hanya kata nama saya tidak disebut, tidak disebutkan lagi. Jelas ini ya? Ini pelajaran bahasa. Kalau orang paham-paham bahasa Arab, itu tidak mudah dikasih bodoh-bodoh. Iya. Tidak gampang diperbodoh. Iya. Tapi walaupun demikian, tetap dalam belajar bahasa harus punya manhaj. Sebab dalam ilmu bahasa juga itu merupakan medan susupan musuh-musuh Islam dari kalangan syaitan, jin dan manusia untuk merusak Islam. Ada masukan di situ dari bahasa. Baik, hanya ini jelas. Jadi kata qul tidak mungkin menghikayatkan kata tunggal saja. Allah juga tidak pernah memerintah seorang pun berzikir dengan hanya kata tunggal. Allah tidak pernah syariatkan kaum muslimin berzikir hanya dengan kata tunggal. Ditambah lagi kata tunggal itu tidak memberikan sedikit pun juga untuk diimani. Apa yang mau diimani? Beda kalau kalimat sempurna. Allahu Akbar. Kita imani bahwa Allah Akbar, Maha Besar. Kalau Allah saja, kenapa? Kenapa? Apa yang mau diimani? Berarti tidak berhubungan dengan iman. Iya. Dan ini sepakat kaum muslimin di atasnya. Iya. Dan tidak pernah diperintah dalam Islam berzikir. Tidak ada perintah dalam Islam berupa ibadah apapun. Iya. Dengan zikir seperti itu. Dan tidak pula ada mukhatab. Tidak pernah ada mukhatab berbicara hanya dengan satu kata. Iya. Tanpa dipahami kalimat. Yang terakhir. Kata beliau, ini pembahasan ini yaitu mengucapkan hanya Allah saja atau kata tunggal saja, ini sama dengan apa yang disebutkan, ada cerita sebagian Arab itu hebat bahasanya, mereka bahasanya asli. Sebagian Arab melewati seorang muadzin. Iya, hanya muadzinnya ini muadzin holo-holo. Dia bilang, Ashadu anna Muhammadan Rasulah. Di nasab-nasab, di fathah-fathah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Harusnya ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata orang Arab, apa yang dia bilang ini? Ini kata tunggal yang dia ucapkan ini. Dia hanya mengucapkan satu kata ini. Belum jelas. Di mana khabarnya? Yang dengannya sempurna kalimat. Mana khabarnya yang dengannya sempurna kalimat? Bisa dipahami? Yang itu tidak paham bahasa Arab. Begini cara memahaminya. Kalau dibaca Rasulah dibaca fathah, berarti apa? Dia adalah sifat dari Muhammad. Sehingga kalimatnya, saya bersaksi bahwa Muhammad yang merupakan Rasul Allah, titik. Kan tidak ada. Tidak sempurna kalimatnya kan? Kamu bersaksi, saya bersaksi bahwa Muhammad yang merupakan Rasul Allah adalah, tidak ada adalahnya. Makanya orang Arab bilang, ini satu kata saja ini. Iya. Mana kabarnya, mana? Coba dia baca Rasul, maka maknanya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dalam bahasa Arab, berubah harakat, berubah makna. Tapi ini hanya dipahami oleh orang Arab. Iya. Yang tidak tahu bahasa Arab tidak akan bisa memahami, meresapi makna itu. Hanya begitu penjelasannya. Jadi sama dengan Allah. Tidak ada khabarnya. Allah kenapa? Ini kalimatnya tidak jelas. Bagaimana mungkin bisa menjadi zikir paling afdal? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai ada orang yang tergelincir betul dengan sesat-sesatnya? Kenapa? Syaitan pandai mempermainkan manusia. Kesesatan yang sangat jelas, jelas dan jelas. Tapi kenapa orang tersesat? Apakah kesesatan itu sangat susah diketahui itu sesat? Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya karena kesesatan, bukan sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu, banyak orang yang bisa kembali. Banyak orang yang bisa kembali dari kesesatan. Masalahnya adalah, syaitan menghias-hiasi kesesatan itu. Syaitan memperindah kesesatan itu. Apalagi kalau keindahan itu, sudah syaitan elus-eluskan di dalam hati dan terasa di dalam hati. Dia sudah rasakan manisnya kesesatan, manisnya bid'ah. Maka apa? Kalau sudah sampai dalam jenjang ini, biar kalimatnya jelas. Nabi bilang perbuatanmu sesat. Biar jelas seperti itu. Nabi bilang, Nabi lakukan jelas menyelisih apa yang dia lakukan. Tetap dia tidak akan terima. Kenapa? Ada yang indah. Makanya Nabi bersabda, la yaqbalullahu taubata sahibi bid'ah. Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Jadi kalau sudah pelaku bid'ah, bukan sekedar melakukan bid'ah, tapi pelaku bid'ah, dia yang mendalilinya, dia memperjuangkannya, dia itu sudah diberikan nikmatnya bid'ah itu. Maka bid'ah dalam perpolitikan, bid'ah dalam dakwah, bid'ah dalam keyakinan, bid'ah dalam zikir pembahasan kita, bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam perayaan, bid'ah dalam berbagai perkara agama. Kalau sudah jadikan manis, maka ini sangat mengerikan. Sebaliknya, kalau iman itu sudah jadikan manis juga, maka dia akan tinggalkan semuanya. Dia akan tinggalkan semuanya. Dan manisnya iman itu mengalahkan manisnya kesesatan yang dirasakan oleh pelaku bidah itu. Baik. Selesai ya? Selesai ini. Kita tinggal berapa pertemuan ini? Untuk Dora nanti. Satu? Bagaimana derajat hadis yang berkaitan doa di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajabina. Enggak begini ya. Rajabina. Wa Sya'ban. Ada hadis ini lemah ini. Doanya lemah. Terkadang seseorang tidak mau melakukan kemaksiatan karena malu kalau dilihat orang. Karena ada orang lain di sekitarnya. Apakah ini termasuk syirik? Kalau syirik dalam makna lebih umum, ya masuk semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil ilahnya? Ilah ini apa tuh? Tuhan. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Kalau orang melakukan maksiat berarti itu yang dipertuhankan. Berarti sedikit banyaknya ada nilai syirik di dalam. Ini syirik dalam lingkup yang sangat luas. Iya. Dia tidak terlepas dari maksiat. Kalau dalam pembahagian ya syirik, dosa-dosa besar, bid'ah, maksiat, makin seperti masuk ke dalam bentuk maksiat. Terima kasih kerana menonton!